tampak menerang kini musik tidurku. Terdengar kicauan burung menyambut sang surya dalam nyanyian lagu bahagia. Seakan damai dunia ini tiada terberi. Selelap tidurku serasa alam mimpi. Di kalbu, sudikah kau masukku dalam sehangat rindu? Semesra kasih dalam pelukan, dihiasi bunga bunga aneka rupawan. Kau rambak anisan sepanjang masa bagi hidupku. Mungkinkah kau kan ku bawa serta? Semata ku melambung jauh ke alam mimpi, alam mimpi. Sepanjang masa bagi hidup.